taati. Wassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa sahbihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atika, iyyaka ya rabbana na'bud, iyyaka na'bud, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ukhsirna ya rabbana yawm al-qiyamati ma'a zumrati ibadika as-salihin. Wa ma'a habibika sayyidil mursalin. Urzubna ya rabbana tawbata qabla al-maut, wa syahadata inda al-maut, wa jannata ba'da al-maut. Allahumma ya rabbana wa ya ghafir al-dhunub, ighfir al-dhunub. Mufarrij al-kurub, farrij al-kurub. Wa ya satir al-uyub, istur al-uyub, ya allam al-huyub, ibarakatil habibil mahmud. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, hadirin hadirat dan para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan kemudahan untuk melakukan kebaikan, kemudahan untuk menjauhi kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah pilih untuk kebaikan dan untuk ketaatan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga di bulan Ramadan ini benar-benar Allah memilih kita menjadi hamba yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ahli siam, ahli qiyam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang kita dengar, kan, tapi ilmu yang bisa dirasakan oleh hati kita sebagai kebenaran, sebagai bimbingan, sebagai petunjuk untuk kita laksanakan dengan anggota tubuh kita, sehingga lahir batin kita adalah lahir batinnya orang yang pasrah kepada Allah, lahir batin kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya, kita sampai kepada adabus sholati. Setelah kita selesai mempersiapkan atau didikte oleh Imam Ghazali dengan bimbingan-bimbingan beliau, mulai dari saat kita bangun dari tidur, amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur lagi. Dan dikatakan itu adalah bidayatul hidayah, permulaan orang yang ingin meniti jalan kemuliaan yang sesungguhnya ini. Mustahil akan sampai kepada puncak nanti an-nihayah jika kita belum bisa menerapkan yang bidayah ini. Ini fondasi. Suruh lihat bagaimana hati kita dengan bidayah ini. Rindu untuk mengamalkan atau tidak? Kalau dengan yang bidayah ini kita tidak rindu untuk melaksanakan dan mengamalkannya, mustahil untuk melanjutkan perjalanan. Dan mustahil sampai kepada nihayah nanti. Makanya ayo coba dilaksanakan dari yang sudah kita pelajari. Biarpun mungkin tidak 100% seperti yang diajarkan Imam Ghazali, teramat panjang doanya. Tapi paling tidak ya, amalan-amalan itu harus punya kita. Seperti doa fajar sudah kita baca di sini. Habis ini kita baca Hudatul Latif, Ratibul Haddad, yang kemudian menuntut ilmu dan berusaha untuk manfaat untuk orang banyak. Berusaha untuk menjadi orang yang tidak mengganggu orang lain. Ini kan semua pendidikan-pendidikan indah dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian sekarang Imam Ghazali ingin membenahi ibadah kita. hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu baru nanti akan benahi hubungan kita dengan manusia, akan bicara tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati di akhir daripada kitab ini. Sekarang urusan dengan Allah, yaitu as-shalah. Ada bersolat, tata krama dan cara-cara bagaimana engkau melakukan solat. Solat yang benar. Faidah farokta, jika engkau telah selesai mintoharatil hadati, dari bersuci daripada hadat, watoharatil khubuthi, dan habis bersih dari kotoran, najis dan sebagainya. Termasuk habis buang air kecil dan air besar, itu kan ada najisnya. Kalau kamu sudah selesai bersuci dari hadas atau dari najis, fil badani, di dalam badanmu, dari badanmu, wasthiyabi, dan baju wal makani, dan tempat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Idharul Hidayah ini adalah amalan secara utuh. Tidak dipilah mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau ingin tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, nanti babnya kita fikih secara khusus. Sehingga akan dicampur di sini, Imam Ghazali. Intinya hendaknya kau lakukan seperti inilah. Ini adalah termasuk syarat-syaratnya dulu. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Dari najis yang ada di badan, dari najis yang ada di baju, najis yang ada di tempat untuk sholat. Misatril awlati, dan menutup aurat. Setelah kita siapkan minas surrati ila rukbati. Ini kayaknya diajak sama santri lagi, toh. Santri putrinya males kayaknya gitu. Tapi sekarang santri putrinya ada tambahan. Minas surrati ila rukbati, min jami'i jasadil mar'ati illa al-wajh wal kaffain, ya. Setelah seorang menyempurnakan menutup aurat antara pusat dengan lututmu, ini minimalnya seperti itu. Paling rendahnya untuk dianggap sebagai sholat yang sah. Biarpun tidak pantas ya kalau kamu ke masjid jadi imam lalu pakai kolor, yang penting lutut tertutup sama pusat tertutupkan itu. Huzinataku indaku li masjidin. Kalau kalian ingin melakukan sholat, tidaknya kalian harus berdandan. Termasuk menggunakan ridha, kalau bisa menggunakan imamah atau kopiah. Itu adalah kesunahan-kesunahan yang hendaknya kalian laksanakan. Untuk putri adalah menutup sekujur tubuhnya. Illal wajah wal kaffaini. Kecuali wajah dan telapak tangan boleh dibuka. Kalau dalam keadaan sholat ya. Adapun wajah, telapak tangan, dhuhran wa batnan. Jadi telapak tangan perutnya ini dan punggungnya ini boleh terbuka. Jangan seperti sebagian orang yang salah paham, punggungnya katanya enggak boleh dibuka. Ditempelin tadi ini, tempelin kain. Enggak. Punggung boleh dibuka. Jadi cukup sampai pergelangan sini. Kalian kasih kunci, kancing, selesai. Nah, kalau sudah kalian sudah menutup aurat. Ini aurat di dalam salat ya. Masih ingat aurat ada 3, aurat fi shalah. Kemudian aurat sitir, aurat kewajiban seseorang menutup aurat laki dan perempuan. Kemudian aurat nadhar, apa yang tidak boleh kamu lihat. Ini dibedakan, sudah biasa jelaskan dalam kesempatan yang berbeda. Jadi ada orang menganggap aurat itu hanya aurat ditutup saja. Nadhar pun ada aurat. Aurat juga ketika ya. Ada pada, sudah punya jelaskan. Nah, ini kalau sudah kalian sempurna menutup aurat kalian. Ini aurat di dalam sholat. Aurat di dalam sholat. Kalau sudah sempurna kalian menutup aurat. Aurat termasuk syarat sahnya sholat. Aurat termasuk syarat-syaratnya sholat. Bersuci dari hadas syarat-syaratnya sholat. Bersuci dari najis syarat-syaratnya sholat. Menghadap kiblat syarat-syaratnya sholat. Ini fastaqbil kiblata. Ini semuanya adalah syarat. Menghadaplah ke kiblat. Qa'iman dalam keadaan berdiri. Menghadap ke kiblat ini termasuk bagian syarat yang harus dipenuhi sebelum orang melakukan sholat. Mencari kiblat sebelum sholat. Bukan saat sholat mencari kiblat. Dan semua syarat ini jika tidak dipenuhi dalam keadaan mampu, maka sholatnya tidak sah. Semua syarat-syarat tadi, jika kalian mampu kok kalian tidak memenuhi, maka sholat kalian tidak sah. Tapi semua syarat tadi, jika dalam keadaan kalian tidak mampu, jika kalian tidak mampu, lakukanlah dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Semampumu. Yang tidak bisa berwudu, tayamum. Tidak bisa tayamum, nanti ada sholat faqidut tahurain, tidak punya wudu sholat. Makanya aneh santri, gara-gara di bis tidak sholat. Gara-gara bisnya tidak turun. Nah ini kan santri ngantuk. Misalnya bisnya bandel dengan harapan dari sini ke Jawa Timur misalnya. Mondok di mana? Biasanya itu kan subuh itu sopir diajak mampir, mau. Tampaknya sopirnya bandel. Semoga sopir tidak ada bandel. Sopirnya soleh-soleh insyaAllah. Akhirnya sopirnya bandel waktu subuh diajak berhenti enggak mau. Diajak berhenti enggak mau. Katanya ntar lagi, ntar lagi, ntar lagi. Kalian mau berwudu enggak punya wudu, mau tayamum enggak ada debu. Ya. Bukan berarti kalian harus meninggalkan sholat, ya ada. Meninggalkan sholat tidak diperkenankan. Agar tapi sholatlah kalian di atas bismu dengan tanpa memberi syarat karena udur kalian tidak mampu. Bis yang ada ke timur tidak menghadap ke kiblat. Kemudian kalian tidak pakai, tidak berwudu, berarti belum bersuci. Maka tetap sholat dalam keadaan tidak tayamum karena tidak ada debu. Mantap syafi'i harus pakai debu kok, tidak usah pakai jok-jokan. Selagi tidak ada debu, tidak ada air, kalian melakukan sholat. Sholat di situ, cuman kok indahnya? Semua sholat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syaratnya, karena udur tidak memenuhi syarat, maka sholat tersebut dianggap sah. Sholat dianggap sah, mutlak sah, cuman wajib diulangi. Sekalian sah, wajib diulangi, kecuali menutup aurat. Kecuali ini harus menutup aurat. Kalau kalian tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, tetap melakukan sholat, cuma nanti kalau sudah sampai tempat dan bisa melakukan wudu, wajib mengulang. Sama dengan najis, bajunya terkena najis. Mau ganti celana gak mungkin dipis, mau ganti celana bagaimana ini? Waduh, repot. Sholatlah kamu dengan celana yang najis, sholatmu tetap sah karena ada udur. Tapi ingat, kalau sudah sampai di tempat dan punya baju yang bersih, wajib mengulang. Kecuali menutup aurat, kalau menutup aurat orang melakukan sholat, dalam keadaan tidak punya baju sama sekali, daun pun enggak ada, pokoknya enggak tahu di mana hidupnya, di padang pasir, jatuh di padang pasir, enggak tahu dari pesawat. Kemudian sampai di sana, tidak bisa menutup aurat, sudah. Maka sholatlah dalam keadaan telanjang bulat. Anggap saja telanjang, di situ enggak punya. Sholat dalam keadaan telanjang dan sholatnya sah, tidak wajib mengulang. Hanya untuk menutup aurat, putok, tidak wajib mengulang. Akan tapi lihat kebanyakan yang melanggar ini adalah bukan orang awam. Kalau orang awam tidak pernah haji. Tapi banyak para santri lihat. Mungkin thalibul ilm. Subuhnya ditinggal. Nanti sholatnya di pondok. Innalillah. Kif. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kalian bukan madhab Imam Malik yang ada perkenan dalam hal-hal tertentu. Anehnya begitu. Tidak melakukan sholat. Bagaimana tidak melakukan sholat? Kita tidak bicara tentang orang awam yang tidak pernah ngaji. Ini urusannya santri. Santri Jawa Barat atau santri Jawa Timur. Lah ini banyak kasus di kereta, di bis. Ini tidak melakukan sholat. Pernah pengalaman kita dengan rombongan para santri tidak ada yang sholat. Karena alasannya bisnya tidak. Kenapa tidak sholat di atas bisnya dalam keadaan tidak punya air wudhu, tidak punya tayamum. Baik, kalian tetap wajib melakukan sholat dalam keadaan apapun. Hanya bedanya, jika kalian melakukan sholat tidak terpenuhi syarat-syaratnya, karena udur, sholatmu dianggap sah, cuma nanti wajib diulang. Maka dari itu, Buya hadirkan dalam satu buku yang namanya, buku kecil tentang sholat di saat jalan macet ya, di atas tol. Sebab hari ini, ribuan orang di Jakarta tidak melakukan sholat, gara-gara yang didengar adalah fatwa yang merepotkan dalam urusan sholat. Kita perlu hadirkan fatwa para ulama yang memudahkan urusan sholat. Sehingga tidak ada orang yang meninggalkan sholat. Dan juga kadang fatwanya dari orang-orang yang mungkin setengah-setengah cara membaca buku fikihnya. Sehingga fikih itu didengar oleh orang-orang menjadi sebuah suatu pekerjaan yang amat berat. Baik, hati-hati ya anak-anakku semua. Dan juga para pemirsa, para pendengar. Dalam keadaan apapun Anda tidak boleh meninggalkan sholat. Tidak ada alasan baju kena najis, tidak ada alasan tidak airnya wudu, tidak ada alasan itu semuanya. Karena urusan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah kalian menyiapkan dengan syarat-syaratnya tersebut, qa'iman dengan berdiri, Dan itu pun kalau berdiri ada kemudahan, yang tidak bisa berdiri boleh duduk, enggak bisa duduk bisa baring. Enggak bisa baring bisa telentang. Muzawijan baina qadamayka, muzawijan dengan menjejer antara dua kakimu. Diterangkan dalam kitab lain, antara kaki dengan kakimu, bukan kakimu dengan kaki orang lain. Antara kaki dengan kakimu, antara dua kakimu, qadar syribin, kurang lebihnya adalah satu jengkal. Jangan menggagak, jangan lebih, jangan luas seperti orang jadi kiper main bola, itu bukan. Hanya gara-gara ingin merapatkan barisan. Merapatkan barisan adalah satu anjuran dan yang sangat dikukuhkan. Itu yang sering kita tinggalkan juga, merapatkan barisan. Meluruskan barisan adalah termasuk satu ajaran dari Nabi yang paling ditinggalkan oleh kita. Kita kurang peduli urusan mengatur barisan. Ini tugasnya imam dulu untuk selalu memperhatikan dan mengatur barisan para santri sawu sufufakum. Para jamaah untuk mengatur barisan, merapatkan dan meluruskannya. Merapatkan dan meluruskannya. Tasawwunu shufufakum wa la khalifanallahu baina qulubikum. Kalian ingin meluruskan barisan atau tidak? Kalau kalian tidak meluruskan barisan, maka akan jadi porak-poranda hati kalian. Sehingga perlu meluruskan barisan, merapatkan barisan dengan benar. Kemudian setelah kalian berdiri di atas kakimu yang dengan tegap, bihaitsu la tadhummuha, tapi jangan nempel. Antara kaki dengan kaki kalau nempel sah. Ini kesempurnaan. Ini sudah masuk bab kesunahan di sini. Kesunahan, bukan wajib lagi. Kalau kalian melakukan sholat, hendaknya kaki dengan kaki adalah qadra sibrin, kurang lebihnya sejengkal antara kaki. Jangan nempel, kalau nempel itu goyang-goyang kayak petir, kayak mau roboh, itu coba aja. Kalau kaki dengan kaki bertemu, ya berdiri bisa tegak, akan tapi ya kayak mau goyang-goyang, nggak bisa tegap, nggak bisa mapan begitu. Waqra' qul a'udzu binnasi, bacalah qul a'udzu binnas tahassunan biha minasyaitonir rajim, untuk menjaga daripada gangguan daripada syaitan yang terkutuk itu. Wa ahdhir qalbaka, dan berusahalah kalian untuk menghadirkan hatimu. Ma anta fihi, apa yang kalian lakukan saat itu. Kalian sadar ma anta fihi, apa yang saat itu anda kalian lakukan. Lagi ngapain kalian? Wa farrihu minal waswasi, dan kosongkan hatimu dari keraguan-keraguan, dari waswas, godaan setan. Waswas. Nah, ini orang waswas enggak bisa khusyuk dalam salat. Ada orang wudu saja kayak enggak bisa. Enggak bisa wudu. Biar waswas. Maka enggak ada orang faqih kena waswas. Kalau ada orang kena waswas adalah jahil bidini. Dia orang enggak tahu agama. Enggak bisa disebut sebagai seorang faqih. Wudu gampang aja kok susah banget. Kalau ada orang waswas digebuk aja itu biar berhenti. Karena waswas itu ganggu. Ganggu orang lain. Waswas takbiratul ihram, waswas wudu. Sudah sholat balik lagi wudu. Sudah sholat balik lagi wudu. Ya waswas wudu, waswas mandi, satu kolam. Sehingga kalau sudah hampir mandi besar itu pucat itu. Kenapa? Dua jam, satu jam. Gila. Sakit. Sampai ada guyonan. Gimana kalau ada orang waswas kayak begini, sudah wudu. Terus dia bingung, oh batal wudunya. Kenapa? Gila dia itu. Gila kan batalkan wudu. Sudah wudu kok bilang belum wudu. Ini gimana itu? Gila sudah. Sudah wudu kok bilang, saya belum wudu. Ajib. Sudah wudu kok bilang belum wudu. Ya sudah gila kamu. Batal wudumu bukan karena waswas, karena kamu gila. Masuk pondok sini masih waswas. Di pondok sini masih waswas, kebelangkep banget. Ada waswas ini. Waswas adalah setan. Waswas itu menjadikan orang tidak akan bisa khusyuk. Dia sudah di dalam sholat atau masih mikir tadi wudunya benar atau tidak benar. Ya. Najis, tidak kena najis. Ajib. Waduh, baca bismillahnya bulat lidahnya kayak dilipat-lipat. Ini. Takbiratul ihramnya itu kayak mengangkat besi. Ada orang sakit. Sakit. Takbiratul ihram sederhana. Allahu Akbar. Kadang salah ilmunya, dipikir harus istighfar niat yang banyak, usolli fa tuturi arba rakaat mustaqbal. Ada yang harus hadirkan dalam niat, ada. Tidak banyak, hadirkan dalam niat di dalam hati. Allahu Akbar, hadir semuanya niat. Kalau salat fardu, kita menghadirkan niat di sini ada niat namanya al-mu'tabarat ats-tsalats. Kalau salat fardu maksud kemudian disebut salatnya kemudian diyakini kefarduannya. Sudah, Allahu Akbar. Salat sunat rawatib bermaksud al-qasdu, sudah ditentukan salatnya apa. Salat sunat mutlak, qasd Allahu Akbar. Adapun panjang itu yang diucapkan di lidah kita itu hanya untuk menambah keyakinan apa yang akan kita lakukan dan membantu kekhusyuan di dalam berniat. Cuma kita harus tidak menghadirkan semuanya di dalam takbiratul ihram. Mengutamakan Allahu Akbar harus menghadirkan nawa itu, menghadirkan makna fardhu dhuhri arba' rakaat mustaqbilal qiblati atamma lillahi ta'ala. Aim. Wangdur dan lihatlah, sadarlah, wangdur dan lihatlah, sadarilah. Baina yaday man taqum, di hadapan siapa kalian berdiri? Engkau berdiri di hadapan siapa? Kalau kalian melakukan sholat, berdiri depan siapa? Depan Allah. Kalian menghadap Allah. Wa man tunaji, lagi munajat kepada siapa? Kamu akan berbicara langsung dengan siapa? Engkau yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berbicara dengan siapa kalian? Harus sadari kalian berbicara dengan Allah. Mustahi. Maka malulah engkau. Malulah engkau antunaji rabbak antunaji mawalak. Malulah engkau jika engkau harus bermunajat kepada Tuhanmu biqalbin ghafil, tapi hatimu lalai. Sementara Allah melihat hatimu. Allah melihat hatimu. Bagaimana engkau menghadap kepada Allah hanya dengan jasadmu saja? Seperti kalian dihadiahi bangkai sebagai seperti orang memberikan hadiah kepada sahabatnya adalah kambing. Tapi kambing bangkai, mau dipakai apa? Enggak ada rohnya. Ini kepada Allah, Allah melihat hati. Sementara hatimu ghafil, lupa. Wa sadrin mashhunin bi wasafisid dunya. Jangan sampai di saat kamu menghadap kepada Allah, dadamu nih, hatimu tuh penuh, mashhun penuh. Diwasafi si dunia dengan waswas dunia, godaan-godaan urusan dunia ini. Makhaba'ithi syahwat, urusan syahwat, dibawa di dalam sholat. Ingat toko bukan aib, karena kita masih di dunia. Ingat dunia bukan aib. Tapi mengingat dunia lalu menjadikan mengganggu sholat, itu yang salah. Wajar kita ingat dunia, ingat ini. Akan tapi tidak boleh itu mengganggu sholat kita. Bagaimana kita tidak ingat dunia, om, kita di dunia kok. Cuman kalau sampai mengganggu sholat kita, ini yang jadi masalah. Was-was. Walam annahu ta'ala ketahilah wasanya Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un. Allah melihat ala sariratika kepada batinmu. Batinmu yang tersembunyi di dalam dirimu, Allah melihat. Wa nadhirun ila qalbika. Allah melihat kepada hatimu. Fa innama yataqabbalallahu min salatika. Fa innama yataqabbalallahu min salatika. Hanya yang diterima oleh Allah. Fa innama, dan sesungguhnya yang diterima oleh Allah dari salatmu itu adalah hanya biqadri khusyu'ika, sesuai dengan kadar khusyu'mu di dalam bersolat. Yang tidak hadir hatimu tidak dilihat oleh Allah. Sebab Allah melihat hatimu. Yang tidak khusyuk Allah tidak akan melihat. Wa tawadhu'ika, dan tawadhu'mu kepada Allah. Khudu' tawadhu'. Ini bahasa Indonesia bingung disebutkan. Khudu' tawadhu' dalam bahasa Arab ada perbedaan. Khudu' tawadhu' wa tadarru'ika. Ini satu makna sudah, gitu saja. Jadi khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Allah melihat bagaimana engkau itu khudu' patuh dengan perintah Allah. Tawadhu'ika, merasa kecil, hina, rendah di hadapan Allah. Kemudian tadarru'ika, merasa butuh kalian kepada Allah. Kalian merasa butuh kepada Allah sehingga di dalam kalian mengadu, dengan betul-betul mengadunya orang yang butuh itu tadarru. Wa'budhu fi sholatika, dan beribadahlah kepada Allah di dalam sholatmu. Ka'annaka tarahu, Seolah-olah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakini Allah melihatmu. Ini maqam tinggi, maqam ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril. Maqam ihsan, maqam luar biasa. Maqam muraqabah. Dan hendaknya kalian harus berusaha seperti itu. Kalau engkau melakukan sholat, hendaknya engkau seolah-olah melihat Allah. Dan Allah tidak dilihat di dunia. Berarti kamu tidak bisa sampai hal yang ini. Bagaimana engkau seolah-olah melihat Allah? Saya tidak mampu, karena Allah tidak dilihat di dunia. Seolah-olah melihat Allah. Akan tapi jika kamu tidak mampu dalam hal ini, fa'ilam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang kita tidak bisa melihat Allah. Akan tapi yang terpenting adalah engkau sadar, fa'innallaha yarak, Allah melihatmu. Itu maqam muraqabah. Sehingga siapapun yang merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikontrol oleh Allah, lihat, akan lempeng, akan lurus jalannya. Karena merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Permasalahan dia adalah lupa. Merasa Allah tidak melihatnya, ini bahaya sekali. Jadi di saat itu keropos imannya, berkurang, ada hijab. Sehingga seseorang bisa mencuri dan sebagainya, bisa berzina, bisa ini. Disebut oleh Nabi, la yasriku, la yasriku, sariku, hina yasriku, wa huwa mu'min. Tidak ada pencuri, saat pencuri itu ada imannya, karena sudah ditanggalkan imannya. Tutup, gelap, tidak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Haddad juga menyebutkan bahasanya, orang beriman itu susah melakukan kemaksiatan, jika benar imannya. Orang beriman untuk melakukan kemaksiatan susah. Sebab jika seorang hamba yang beriman melakukan kemaksiatan, pilihannya dua. Melakukan kemaksiatan, lain maka muraqabah ya. Jika orang yang melakukan kemaksiatan, bagi orang beriman itu berat. Karena melakukan kemaksiatan itu dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah, di saat seseorang melakukan kemaksiatan, lalu meyakini Allah tidak melihatnya, maka hukumnya kafir murtad, keluar dari iman. Bagaimana meyakini Allah tidak melihatnya? Baik. Lalu kenapa melakukan kemaksiatan? Bukan mereka tidak meyakini. Bukan meyakini Allah tidak melihat. Kalau meyakini Allah tidak melihat, kafir. Tapi yang kedua, yakin Allah melihat, tapi bermaksiat. Nah ini. Nah, kalau kamu yakin Allah melihatmu, lalu kamu melanggar Allah, itu kan namanya kurang ajar kamu itu. Yakin Allah melihatmu, tapi enggak, oh, masih melakukan kemaksiatan tersebut. Maka ahli iman susah melakukan kemaksiatan. Makanya itu maqam namanya maqam muraqabah. Sehingga engkau selalu merasa dilihat oleh Allah. Dan tidaknya seperti itu kita. Maqam muraqabah. Jadi selagi terus ingat Allah subhanahu wa ta'ala, akan terjaga kita dari segala kemaksiatan. Kemudian, ini maqam ihsan. Kalau Allah melihatmu, fa illam yahdur qalbuka, jika ternyata hatimu masih belum khusyuk, dibimbing lagi, hatimu belum khusyuk, geram yang kemana-mana, wala taskun jawarihuka, dan juga anggota tubuh tidak tenang. Jadi kamu jangan hanya mengandalkan khusyuk di dalam hati, jasadmu pun perlu kamu jaga untuk bisa tenang. Sampai suatu ketika ada orang sholat itu gerak-gerak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kata Rasulullah, "La khasha'a qalbu hadza la khasha'a jawarihuhu." Kalau seandainya orang ini khusyuk hatinya, niscaya anggota tubuhnya juga ikut khusyuk. Jika ternyata hatimu belum hadir, belum khusyuk tadi, dan anggota tubuhmu juga belum tenang, likusuri ma'rifatika bi jalalillahi, karena kurang pengetahuanmu tentang keagungan Allah. Karena kurang yakin, kurang pengetahuanmu, artinya kurang iman di dalam hatimu. Suruh membuat perumpamaan, faqadir, kira-kira. Kira-kirakan, berandai-andailah engkau. Faqadir, kira-kirakan. Anna rajulan salihan mewujuhi ahli baitika. Orang baik yang dari rumahmu, orang yang paling berwibawa, yang baik, anggap saja gurumu, orang tuamu yang paling kau hormati. Atau di masyarakatmu, siapa orang yang paling berpengaruh, yang kau hormati, yang kau cintai. Dari orang yang kamu kenal. Yandur ilaika, melihat sholatmu. Liya lama ia ingin tahu kaifa sholatuka, baiknya sholatmu. Coba bagaimana? Kalau kamu sholatnya belum bisa tenang, anggap saja calon mertuamu datang itu loh. Ada calon mertua. Calon mertuanya ustaz. Calon mantu ini. Ibaratnya begitu gimana? Yuk. Calon mertuanya adalah seorang ustaz. Dan dia seorang ustaz. Kalau cari menantu adalah yang soleh. Sementara kamu pengen menikah dengan anaknya ustaz itu. Ini contoh saja. Berarti orang yang kamu berharap darinya kebaikan. Dan kamu hormati dia. Lah kemudian lihat kamu sholat di masjid gimana? Langsung, biasanya kalau sholat sambil gina ini, lihat ada dalam mertua sudah. Ini kata Imam Ghazali. Jadi suruh coba kalau ada orang yang paling kau hormati, yang kau segani di situ ada, lalu dia melihat kamu sholat, bagaimana cara sholatmu tersebut? Kaifa salatuka? Fa inda dalika. Kemudian kalau di saat itu yahdur qalbuka, tenang hatimu. Tapi tenang hati ini enggak ada yang tahu ya. Atau taskun jawarihuka, ternyata wah anggota tubuh jadi tenang. Calon mertua lihat. Tumarji ila nafsik, kemudian kembalilah kepada dirimu sendiri. Ajak bicara dirimu sendiri. Kullan katakan ya nafsu. Ya nafsu su. Ya jiwa yang busuk. Ala tastahin. Apakah kau tidak malu? Min khaliqika, dari penciptamu. Wa mulaka, dan Tuhanmu. Idh qaddartu, waktu aku mengira-ngira. Ittila'a 'abdin dalilin min ibadihi. Ngira-ngira ada seorang hamba, yang hamba itu hina di hadapan Allah, rendah. Di saat aku mengira-ngira ada orang yang melihatmu, lah kok kamu jadi tenang, itu bagaimana itu? Ajak bicara, hei kamu itu. Sholat di saat anu kok, goyang tangannya, ininya, gak bisa tenang. Waktu dikira-kira ada seorang ulama atau apa, tai calon mertua tadi, lo kok jadi khusyuk? Walaysa biyadihi dharruka, sementara dia tidak bisa mengirim bahaya untukmu. Wala naf'uka, dan tidak bisa memberikan manfaat untukmu. Kenapa? Khasyi'at jawarihuka, kok jadi tenang kamu? Hah? Gara-gara ada calon mertua kok lebih tenang salatmu, enggak kayak biasanya tolah-tolah. Ini ada calon mertua kok jadi tenang, ini apa ini? Wa hasunat salatuka, salatmu jadi bagus, masyaallah rukunnya. Oh, sujudnya lama-lama, rukunya lama-lama. Wah, masyaallah. Jadi imam pun yang dipilih ayatnya ayat panjang, biasanya falak binas nih kalau jadi utama. Ah, kenapa begitu? Coba anak kita lamina, padahal kamu tahu. Maksudnya suruh ngomongin diri sendiri. Anak kita lamina, kamu tahu. Annamu tali'un alaiki, Allah itu melihatmu. Allah melihatmu. Wala tahsyaina li'adzamati, bagaimana kau tidak bisa khusyuk dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Huwa ta'ala indaki aqallu min 'abdin min ibadihi, apakah Allah itu bagimu, hei jiwa nafsu yang busuk tadi, yang lebih tawaduk dengan manusia daripada kepada Allah, apakah kamu menganggap Allah itu lebih kecil, lebih rendah daripada orang yang kau kagumi itu? Ha, fama ashadda tughyanak, alangkah besar pembangkanganmu kepada Allah, kekurangan ajaranmu. Wa jahlak, dan alangkah besar kebodohanmu kepada Allah. Wa ma'adama adawataka, dan alangkah besar permusuhanmu kepada Allah. Kalau memang kita linafsika untuk dirimu sendiri. Linafsiki kepada dirimu sendiri. Wa ma'asata tuhyanaki wa jahlaki wa adama adawatika, alangkah besarnya permusuhanmu kepada Allah. Maksudnya melanggar besar kamu. Ngeremehkan Allah. Ngerendahkan Allah. Ada hamba Allah yang kau segani, yang kau cintai, wah langsung khusyuk. Tapi merasa dilihat Allah, tidak pernah khusyuk. Kurang ajar kamu kepada Allah. Maka dari itu, walij. Obatilah. Alij benailah kalbak hatimu. Alij kalbak benailah hatimu. Kalbaki bihadil hayal, dengan cara-cara ini. Fa'asahu, barangkali. Bisa barangkali, semoga dengan demikian. Ahyadzur ma'aki, Ini sudah kembali kepada kita yang diajak ngomong. Wa'alij qalbaka bihadil hiyal. Wahai para santri, para penuntut ilmu. Alij qalbak. Benailah hatimu dengan cara-cara kayak tadi itu. Iya, ya suruh merenung mikir-mikir. Iya, kenapa kok saya ada orang aja kok khusyuk? Tapi Allah merasa, aku yakin Allah melihat. Kenapa aku tidak khusyuk? Atau sudah tidak iman kepada Allah? Benailah hatimu dengan cara semacam ini. Fa'zawa yahdur ma'aka fi sholatika. Mungkin dengan begitu akan. Barang semoga dengan begitu. Fa'aza semoga. Yahdur ma'aka bisa hadir bersamamu. Fi sholatika di dalam sholatmu. Menjadi, maksudnya yahdur ma'aka menjadi khusyuk. Dalam sholatmu. Fa'innahu maka sesungguh laisa laka min sholatika illa ma'qalta minha. Sesungguhnya tidak ada sholat yang diterima oleh Allah darimu. Kecuali yang kau sadari dengan kekhusyuanmu. Laisa laka tidak ada bagimu. Tidak ada faedah yang diberikan oleh Allah. Tidak ada pahala atas sholatmu min sholatika. Illa ma'qalta kecuali yang kau sadari. Kecuali yang kau hajari. Maksud kau khusyuk. Kau lakukan dengan khusyuk. Wa amma ma ataita bihi min al-ghaflati was-sahwi, adapun yang kau lakukan dengan ghaflah, lalai, sahwi, lupa. Wa huwa ila al-istighfari. Maka yang demikian itu lebih butuh kepada istighfar, ngadep, tapi malah banyak istighfar seharusnya. Kamu kurang ajar kepada Allah. Seolah-olah ngadep kepada Allah tapi kamu ngejek Allah, kurang ajar kepada Allah. Maka ila al-istighfar, ibadahmu justru malah butuh istighfar. Wa tafkir wa takfir. Bukan tafkir ya. Wa takfiri bukan tafkir. Itu salah kata ya. Istighfari wa takfiri. Takfir perlu penghapusan dosa. Jadi takfir itu penghapusan dosa. Maka katailah kalau sholatmu itu kok enggak khusyuk, enggak benar itu. Lebih butuh kepada istighfar dan pengampunan dari Allah. Itu ahwaj lebih butuh. Kepada pengampunan Allah lebih butuh. Jadi ternyata kamu dengan sholatmu bukan mendapatkan keutamaan. Tapi malah kamu butuh istighfar dengan sholatmu. Karena sholatmu sholat gak benar. Sholatnya ngejek Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha hadara qalbuka falatatrukil automata. Kalau sudah tertata hatimu. Maka biarpun kamu sholat sendiri. Falatatrukil automata. Jangan lupa ini mulai sholat. Allahu Akbar Allah sudah rapi. Allahu Akbar Allahu Akbar automata. Wa in kunta wahdak, biarpun kamu sendiri dalam salat, sunnah tetap disunnahkan. Iqamah tetap disunnahkan dalam salat biarpun engkau sendiri. Wa in intadarta hudura jama'atin, jika engkau menanti datangnya para jamaah, orang ingin salat berjamaah, fa adzin adzanlah. Tamakim kemudian iqamatlah. Sunnah adzan. Ini bagi kaum pria, wanita tidak disunatkan adzan, tapi wanita disunatkan iqamat. Tidak ada dan bagi seorang wanita. Wa idza qamta, jika engkau melakukan iqamat, fanwi maka niatlah, wa qul fi qalbika, dan katakan di dalam hatimu, wa'addi fardhu dhuhur, ini sudah mulai salat. Ini niat sudah masuk bab niat. Wa ini campur antara sunat-sunat. Wa'addi fardhu dhuhri, maka hadirkan dalam hatimu wa'addi, bermaksud aku melaksanakan fardhu dhuhri, itu mu'tabar salat. Dalam niatmu hadirkan aku niat fardhu dhuhur, itu tok niatnya. Walakun dzalika hadiran fi qalbika, hendaknya niat uaddi fardhu dhuhri, tiga tadi uaddi, nah ini aqsid uaddi, aku ingin melaksanakan fardhu dhuhur, tiga hal itu aku ingin melaksanakan fardhu dhuhur, fardiyah dan dhuhur, tiga hal itu lintasan tiga hal ini hendaknya hadiran, hadir fi qalbika, di hatimu inda takbirika, waktu kamu takbir Allahu akbar. Jadi tiga hal ini yang harus kau hadirkan dalam hatimu. Allahu akbar. Waktu engkau mengucapkan Allahu Akbar, ada terlintas di dalam hatimu tiga makna tersebut. Niat melaksanakan salat. Niat fardu dan sebut duhurnya. Wala ta'zub anka niyatu. Jangan sampai hilang niat tersebut qabla al-farah minat takbir. Sebelum selesai takbir, jangan sampai niat itu hilang. Allahu Akbar. Lintaskan niat itu. Kalau niat yang panjang, enggak ketemu nanti judulnya, bingung nanti. Maka niat sebelum salat itu adalah untuk membantu kekhusyuan. Menghilangkan waswas dan keraguan-keraguan. Sehingga kalau kita melakukan sholli fardhu dhuhri, membantu hati kita untuk khusyuk dalam berniat. Tawarfa yadayka inda takbiri ba'da irsalihima. Jadi, waktu kamu takbir, kau angkat tanganmu. Ba'da irsalihima. Setelah tanganmu itu kau turunkan. Menurunkan irsal itu menurunkan. Sebelum takbir Allah. Sekarang, kamu niat kemudian Allah. Turunkan dulu. awalan ila hadwi mankibaik, ila hadwi mankibaika, kemudian kamu angkat sampai lurus dengan pundakmu. Wa huma mabsutatani, dan telapakmu adalah mabsutatani, terbuka, bukan Allahu akbar. Terbuka. Alhamdulillah sudah kalian lakukan semuanya. Wa asabi'uhuma mansuratun. Jemarinya terbuka begini. Bukan maqbudatun, mansuratun. Mansuratun. La tatakallaf dhammuha, jangan dipaksa untuk begini, biasa saja. Wala tafrijuha, bukan begini, enggak. Allahu akbar juga enggak. Allahu akbar juga enggak, sudah biasa saja. Allahu akbar. Bihaitu tuhadi bi ibhamaika, bihaitu sekiranya tuhadi akan lurus ibhamaika, ibhamaika, dua jempolmu itu lurus dengan syahmatai udhunaika, dua daging lembut telingamu. Syahmat itu daging lembut ini. Dan enggak usah dipegang, Allahu akbar, enggak usah itu. Ada orang untuk Allah, ini hanya diperkirakan ukurannya ini lurus sama telinga. Lurus sama telinga. Karena kalau sudah begini, ini umurnya umumnya orang itu, kalau sudah begini, lihat, telapaknya pasti di bawahnya kan. Berarti telapaknya itu hadwa mangkibai, pundak, ini telinga. Sehingga ulama kita, Madzhab Imam Syafi'i dan Ghazali, dan semua sesuai dengan hadis Nabi, hadwa mangkibaik. Dan untuk memastikan hadwa mangkibaik itu dengan cara meluruskan ibu jarimu ke telinga. Bukan di dadamu. Allahu akbar. Ada enggak ini? Mana mangkibaik? Allahu akbar. Bukan hadwa mangkibaik. Karena hadis Nabi hadwa mangkibaik. Biarpun begini juga sah, Allahu Akbar, ya, ada anak marah, Allahu Akbar, sah. Cuman ini sunnahnya adalah kamu tarik tanganmu lurus, hadwa mangkibaik, telapakmu di atas pundak, lurus dengan pundakmu, dengan perkiraan adalah jempolmu adalah lurus. Jempolmu itu kalau seandainya kamu tempelkan bakal bisa menyentuh kepada sahmai udunaik, dua tulang, dua daging lembut atau tulang lembut di telingamu, tulang atau daging ini tulang ya, tulang lembut di telingamu ini. Sahmat. Wa bi ru'usi asabika ala udhunai. Kemudian ujung jemari-jemarimu di atas telinga. Isma saja. Allahu akbar. Sudah cukup. As. Wa idza istaqarrata fi maqarrihima. Allahu akbar. Istaqarra fi maqarrihima. Kalau sudah begini tempat, fakabbir, takbirlah. Ada sebagian mengatakan takbir adalah bareng. Ustaz. Allahu Akbar. Ada mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sambil kamu menata tanganmu untuk di atas mangkibai, di atas pundakmu dan jarimu adalah lurus dengan telinga, maka saat itu mengucapkan Allahu Akbar. Thumma, kemudian asal arsilhuma birifkin. Kemudian turunkan dengan pelan. Irsal menurut Imam Ghazali beda dengan jumhur ulama Syafi'iyah. Imam Ghazali itu ada sedikit kena malikiyahnya. Imam sampai dikatakan Imam Ghazali itu keluar dari madhab Syafi'i, pindah ke madhab Malik. Sehingga banyak pendapat-pendapat Imam Ghazali sangat dekat dengan madhab Imam Malik. Termasuk masalah air. Termasuk masalah kalau madhab Malik diturunkan, irsal. Turun ke bawah. Imam Ghazali ikut madhab ini. Tapi madhab Imam Syafi'i yang tidak. Madhab Imam Ghazali Syafi'i. Jadi tidak usah diturunkan ke bawah. Langsung saja dikembalikan kepada dada. Ini, bukan irsalnya ke bawah. Mirifkin. Jadi nurunkannya pelan. Tidak juga ke kanan, tidak ke belakang. Wajar. Allah normal turunnya. Seperti normal. Tuma arsilhuma, kau turunkan dengan pelan. Mirifkin. Wala tadfa' yadaik. Jangan kau tolak tanganmu kayak orang mau silat. Biasa saja birifkin. Inda rafi waktu angkat kan enggak usah begitu, biasa saja. Allahu akbar. Wala tadfa' birifkin wa inda rafi. Kemudian jangan menurunkannya juga Wal-irsal ila warisal ila kuda ila kudamin tafan, jangan Allah biasa saja sudah. Jangan sampai irsal ila kudam tafan, melepasnya ke depan dengan keras, didorong ke depan, ke belakangnya ila qalb tafan, waktu ke belakang angkatnya begitu juga keras. Wala tanfudhuma yaminan wa shimalan, juga jangan kau lemparkan ke kiri dan ke kanan tanganmu. Ini tarian nanti. Ini adalah manhaj Ghazaliyah, yang harus tahu kalian. Ini Imam Ghazali memang cenderungnya kepada Malikiyah dalam hal ini. Fa idza arsaltahuma, sudah kamu turunkan, ini menurut Ghazali, madhab Ghazali. Turunkan dulu tangannya, kau luruskan. Ini Ghazali. Madhab Imam Ghazali. Tapi kalau kalian jumhur ulama kita, madhab Syafi'i, beliau Syafi'i juga, langsung bukan diturunkan dulu, langsung ke tempat. Kalau Ghazali ini, syarat Ghazali ini, turunkan dulu, baru naik lagi. Kamu ikuti juga enggak ada masalah, Imam Ghazali orang besar. Termasuk fuqaha Syafi'i. Karena termasuk ulama besar di dalam fikih madhab Imam Syafi'i. Kalau ada namanya kitab Minhajul Abidin, Minhajul Talibin, itu adalah satu kitab sandaran para mufti madhab Syafi'i yang disyarah dengan berbasyarah. Itu diringkas dari Muharrarnya Rafi'i. Muharrarnya Rafi'i diambil dari kitab Imam Ghazali, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Imam Ghazali punya kitab itu gede-gede. Beliau orang besar. Jadi kalau kalian ikuti kan tidak apa-apa. Termasuk Imam Ghazali beda, banyak orang biasa sebutkan masalah wudu, puasa. Apa yang beda Imam Ghazali dengan mazhab Syafi'i dalam puasa? Masukkan sesuatu ke telinga. Ghazali sesuai dengan mazhab Malik. Kalau Imam Ghazali tidak mengatakan batal, tapi jumhur Syafi'i yang mengatakan bah, kopeng banyak. Jadi Imam Ghazali sangat dekat dengan mazhab Imam Malik. Di sini begitu. Fasta'nif rafa'ahuma, kemudian mulailah setelah itu kamu angkat. Ila sadrika, ke dadamu. Sadrika, ke dadamu. Dada itu kamu harus tahu. Mulai dari tulang iga sampai ke bawah. Tulang apa ini yang disebut? Ini adalah dadamu. Yang kamu pilih saja sepanjang ini. Tidak harus di sini. Ini namanya atas dada. Selagi dada sadr. Habis Nabi Allah sadri. Tidakkan di dadamu. Cuma kalau di bawah pusat itu enggak benar, malas loh. Allahu Akbar. Cuman sah, gini pun juga sah. Ini adalah kesunahan saja, sadar dada. Ya. Kita menemukan orang yang itu. Ada dari sebagian dari kita ini adalah malas. Allahu Akbar. Ambil angkat di atas dadamu, serius. Jadi tidak usah berlebihan sampai Allahu Akbar. Sah-sah, tidak apa-apa. Cuma tubuh ini sudah dibentuk sebaik mungkin. Jadi, dengan engkau meletakkan di atas dadamu dengan wajar, maka akan tambah indah dan tidak capek. Seandainya kau begini juga sah, begini juga sah. Kau begini juga sah, lepas begini juga sah. Baik. Wa akrimil yumna biwad'iha 'alal yusra, muliakan tangan kananmu dengan cara menindih yang kiri. Kananmu yang di atas, yang menutup yang kiri. Ala tuli dhira'ikal yusra. Ala tuli dhira'ika yusra. Ala tuli bukan sepanjang dhira'mu itu kan. Di sini tempatnya. Dhira' itu nih antara mirfak ini sampai ini apa namanya, kuk. Jadi ini dhira' sepanjang ini. Jadi tanganmu yang kanan kalau letakkan sepanjang ini. Tinggal pilih di sini boleh, di sini boleh. Ala tuli bukan sepanjang dhira', enggak mungkin. Jadi ala tuli dhira'ika anta. Jadi di sini tanganmu. Tangan kananmu sepanjang ini loh. Bukan di sini. Wa qabid biha ala quwaik. Nah, megangnya di sini. Tanganmu di sini megangnya ala quwaik. Ini yang tepat. Kemudian wa qul ba'da takbir Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa ini doa istiftah. Riwayatnya benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doa istiftah yang lainnya. Alhamdulillah yang selama ini masyhur dalam fikih Syafi'i adalah ini, dan hadisnya sahih loh ini, jangan dianggap ini hadis palsu dhaif. Biarpun di sana ada doa istiftah lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai dua-duanya panjang, ini saja enggak banyak kebaca kok, kadang buru-buru. Cuman yang bikin repot tuh sebagian orang itu yang seolah-olah dia lebih benar sholatnya, sholat sesuai dengan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mulai mencaci sholat-sholat yang sudah ada. Mengatakan doa iftitah ini adalah enggak benar nih. Doa iftitah bilar Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, kama ba'adta bainal masyriqi wal bahri. والمخربي والنقي من الناس من والنقي من الذنوب من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس dan sebagainya. Itu hadis sahih dari Nabi dan doa iftitah juga. Kalian boleh baca itu. Angkat tapi yang baca doa ini bukan salah, yang selama ini dihafal oleh anak-anak di kampung. Nah, ini kalau ada madrasah yang ada di Cirebon itu, anak-anaknya kecil lihat jari nyalain ibunya. Ibu, iftitahnya salah, bukan itu. Salatnya Rasulullah begini, weh, ini. Ini adalah penyakit. Dan ada kan ada yang bertanya suatu ketika, ada seorang ibu punya anak sekolah di, ada tanya, Buya saya punya anak sekolah, tiba-tiba pulang ke rumah menyalahkan iftitah saya itu bagaimana? Ibu, pertama yang salah ibu, ngapain nyekolahkan anak di situ? Tak gitu kan? Ente yang salah, bukan anak. Ngapain disekolahkan di situ? Mencuyang sekolah yang enggak benar kok disekolahkan di situ. Adapun jika anakmu menyalahkan, yang salah kamu menyalahkan dia. Kedua adalah gurunya juga tidak benar. Karena apa? Ini juga doa iftitah yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi wa ta'ala dan seterusnya. Ini doa iftitah ya. Waktu sudah selesai. Iftitah, pembukaan. Soal lanjut nanti pembukaan iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ja'alakum minal ulama ila aminin. Nafa'ana Allah. Wa iyyakum. Bima'allamana fi hadha shabah. Untuk Jumat khalaqah duha. Karena waktunya mepet dengan sholat Jumat. Sebetulnya ada keinginan apakah diajukan atau ditiadakan. Karena belum diumumkan berarti ditiadakan dulu. Adapun minggu berikutnya mungkin tetap diadakan tapi dimajukan sedikit mungkin. Tapi untuk kali ini untuk akidahnya, pelajaran tauhidnya, jauhar tauhidnya ditiadakan dulu nanti ya jam siangnya. Kalau ke sore tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna. Unsurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna wa atina tusul alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah mudahkan kami untuk melakukan ketaatan, mudahkan kami untuk menjauhi kemaksiatan. Dan kami mohon ya Allah, jaga iman kami, jaga hati kami ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, di diri kami, di keluarga kami, di masyarakat kami ya Allah. Berikan kepada kami ketawaduan ya Allah. Berikan kepada kami ketawaduan ya Allah. Berikan kepada kami ketawaduan ya Allah. Jauhkan kami dari sifat sombong ya Allah. Sifat sombong, sifat sombong. Ya Allah. Ya Allah. Ya, jadikan kami selalu ingat akan saran keagunganmu. Jangan sampai kami lupa kepadamu biarpun hanya sedetik, ya Allah. Kami ingin langkah-langkah kami adalah langkah orang yang selalu ingat kepadamu, ya Allah. Dalam keadaan apapun kami ingat kepadamu. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah, kasih sayangmu dan pengampunanmu. Berikan kepada semua yang berjuang di sini keikhlasan dan ketulusan. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah.